بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله نحمد الله تعالى ونشكره. Kita senantiasa bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan, kemudahan, kesempatan. Terutama pada kesempatan malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita untuk meneruskan kembali pembahasan tentang masalah rumah tangga. Sekarang kita masuk pada pembahasan walimah dengan bimbingan sunnah, sesuai dengan sunnah. Walimah ini cukup panjang pembahasannya. Secara umum kita bagi dua. Yang pertama yang berkaitan tentang ahkamul walimah, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah walimah. Dan yang kedua, da'watul walimah, berkaitan dengan undangan walimah. Dan insyaAllah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji ahkamnya terlebih dahulu, karena cukup panjang. Dan insyaAllah pada perjumpaan berikutnya kita akan mengkaji undangan walimah, karena berkaitan dengan masalah adab makan, adab minum pada acara walimatul urs. Baik, kita mulai pembahasan kita tentang walimah sesuai sunnah terkait dengan ahkamnya. Ikhwana fitina azzakumullah. Kata-kata walimatun diambil dari kata-kata walama, yalimu, artinya sempurna dan berkumpul. Disebut walimah karena pertemuan kedua mempelai. Demikian penjelasan Al-Azhar dan juga yang lainnya dari Al-Lughah. Itu hukum asalnya. Kemudian lafaz ini digunakan untuk perkumpulan atas perkara yang menggembirakan. Pokoknya kumpul-kumpul pada acara-acara yang menyenangkan, namanya walimah. Sehingga tidak khusus pada walimah pernikahan. Ya, acara makan-makan namanya walimah. Acara kumpul-kumpul namanya walimah. Selanjutnya dipakai secara khusus untuk makanan yang dibuat pada acara pernikahan. Sehingga dikatakan walimatul urs, walimah pada acara pengantin. Adapun secara istilah, walimah itu adalah makanan yang disuguhkan oleh sahibul haja pada atau untuk tamu undangan pada acara pernikahan. Kata ini, kata walimah ini ketika disebutkan secara mutlak, maka maknanya adalah walimatul urs. Itu secara mutlak. Tapi juga dipakai untuk acara-acara yang lain, kondangan-kondangan lain, yang di situ ada makanan yang disuguhkan. Jika kita kenal ada walimah khitan, ada walimah rumah, bangun rumah, ada walimah haji. Itu dikarenakan ada orang kumpul di situ dan ada makanan yang disuguhkan. Mengundang orang lain, sehingga dikatakan sebagai walimah. Terlepas apakah itu acara yang syar'i atau tidak, tapi secara nama dipakai nama walimah. Secara istilah ketika dikatakan walimah, gitu, walimah itu langsung dimanakan dengan walimatul urus. Walimah pada acara pernikahan. Dan itu syar'i. Secara hukum, para ulama bersepakat, walimah itu disyariatkan pada acara pernikahan. Namun, bukan seratusnya pernikahan. Gak ada sangkut paunya antara keabsahan nikah dengan walimah. Jumhur ulama berpendapat, walimatul urus sunnah mu'akkadah. Ditekankan, tidak wajib. Sebagian ulama, Al-Zahiriyah, pendapat Imam Syafi'i, mengatakan wajib. Pendapat ini yang dirajihkan Asy-Syaikh Al-Albani, semoga Allah merahmatinya, dalam bukunya Adabuz Zafaf, halaman yang ke-63. Alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mengadakan walimah pada tiap-tiap pernikahannya. Terutama sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah bin Auf, semoga Allah meridhoinya, ketika menikah dengan perempuan Ansar. Rasul mengatakan aulim walau bisyatin, dengan lafaz perintah aulim, adakan walimah walau bisyatin, walau dengan seekor kambing. Sehingga yang rajih wajib. Dan ini perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin, ada pernikahan ada walimah. Semiskin-miskinnya orang menikah, ada walimah dengan kadar yang dia mampu. Tayyib. Lalu siapa yang mengadakan walimah ini? Pihak laki-laki atau ke pihak perempuan? Dari kisah pernikahan Abdul bin Auf, semoga Allah meridhoinya, di atas menunjukkan bahwasanya walimah itu tanggung jawabnya pihak laki-laki. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau, selaku pihak laki-laki, aulim walau bisyatin. Demikian dalam fatwa Nur al-Darab Syekh Ibnu Utsaimin. Namun, secara fikihnya, walimah bisa dari mempelai laki-laki saja, atau mempelai perempuan saja, atau dari kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Acara bersama misalnya, enggak masalah. Demikian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam Syarah Bulughul Maram. Tayyib. Jika walimah sudah diadakan di sebuah tempat yang disepakati, Lalu pengantin dibawa ke rumah pihak laki-laki atau ke rumah yang disiapkan khusus. Apakah diperbolehkan mengadakan walimah lagi? Jawabannya adalah boleh. Diperbolehkan mengadakan acara di sana, namun bukan sebuah keharusan. Ini dari fatwa Lajnah Daimah. Sebab sudah ada walimah sebelumnya, selesai begitu. Jadi misal, walimah diadakan oleh pihak perempuan. Laki-laki semua yang menanggung, tapi pihak perempuan yang mengadakan di rumah pihak perempuan. Diadakan walimah. Selesai acara walimah di pihak perempuan, kemudian ada lagi acara berikutnya di pihak laki-laki. Tidak ada masalah. Tapi bukan keharusan. Kalau istilahnya orang sekarang di Indonesia itu, walimah pihak perempuan. Nanti hari berikutnya, entah sepekan, entah dua pekan, ada di pihak laki-laki, namanya unduh mantu. Sekedar istilah, perkara yang jais, barakallahu fikum, tapi bukan sebuah keharusan. Yang harus adalah walimah. Entah di pihak perempuan, atau pihak laki-laki, atau acara bersama. Tapi yang jelas, tanggung jawab walimah pada pihak laki-laki. Secara waktu, ada pembahasan di kalangan para ulama. Kalau walimah itu diadakan setelah selesai akad, enggak ada khilaf dalam bab ini. Akad selesai, baru kemudian walimah setelah itu. Ini sepakat, tidak ada masalah. Adapun terkait dengan waktu secara umum, marakhilah di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat dianjurkan langsung setelah akad. Ada yang berpendapat dianjurkan ketika hendak masuk menemui mempelai perempuan. Ada yang berpendapat dianjurkan setelah masuk menemui. Dengan hendak ini setelah masuk menemui mempelai wanita. Akad nikah. Selesai semuanya, masuk ke mempelai perempuan, sudah sama perempuan tadi itu, baru setelah itu mikir acara walimahan. Bukan di acara tersebut, bukan saat akdu nikah tadi, di hari berikutnya. Hadha. Yang roji adalah barakallahu fikum, walimah bisa dilakukan kapanpun dari waktu yang sesuai tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Tapi yang jelas setelah akad nikah. Adapun sebelum akad, ya nggak bisa, karena walimah terkait dengan pernikahan. Kalau belum ada akad, belum ada walimah. Sehingga semuanya sepakat walimah diadakan setelah akdu nikah, langsung atau kapan bebas, nggak ada masalah. Setelah yang penting setelah akdu nikah. Dan itu biasa dibicarakan sebelumnya oleh kedua pihak. Waktunya kapan, acaranya di mana, bagaimana modelnya. Itu dibicarakan semuanya oleh kedua belah pihak. Terkait dengan masalah makanannya. Apakah ada batas minimal penyuguhan, batas maksimal penyuguhan? Barakallahu fikum. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menukil ijma' para ulama. Tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal untuk makanan walimah. Semua bergantung kepada satu, kemampuan sahibul hajah. Dua, jumlah tamu undangan. Ini disebutkan dalam Fathul Bari dan juga dalam Fathul Lajnah Daimah. Disebutkan dalam sebuah hadis Innal Bukhari dari Safiyyah binti Syaibah, semoga Allah meridhai, berkata, yang artinya Nabi SAW mengadakan walimah atas pernikahan dengan sebagian istrinya dengan dua mud dari syair. Satu mud itu sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Kalau dua mud, dua kalinya. Artinya tidak banyak gitu. Paling enggak sampai setengah kilo, satu sekilo syair lah. Enggak masalah. disesuaikan dengan kemampuan sahibul hajat dan jumlah tamu undangan. Apakah harus dengan kambing? Juga dibahas karena Rasul mengatakan dalam hadis Auf aulim walau bisyatin. Adakan walima walau dengan seekor kambing. Apakah harus? Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW mengadakan walima dengan seekor kambing. Ketika mereka dengan Zainab bin Jahsy. Ini dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat yang lain juga beliau SAW mengadakan walima dengan susu kering semacam keju, minyak samin, dan kurma ketika menikah dengan Sofia binti Huyai, semoga Allah meridainya. Minumannya air yang menggenang dari bekas hujan dari malam. Bukan seekor kambing. Ini artinya riwayat-riwayat di atas itu menunjukkan tidak dipersyaratkan menyuguhkan daging dari hewan sembelihan. Apalagi kambing, tidak harus. Namun bisa dalam bentuk makanan, minuman, yang lainnya. Semua kembali kepada kebutuhan sahibul hajah. Cuman kalau dia kepingin mencontoh gitu ya, Rasulullah SAW dan ingin mengamalkan arahan beliau kepada Abdullah bin Auf, semoga Allah meridainya, memang dia menyiapkan kambing, labas. Dapat pahala atas niatan tadi. Gitu. Ini bukan keharusan. Kalau mampu, bismillah. Kambing. Kalau dulu kambing biasa. Kalau sekarang kambing luar biasa. Gitu. Orang nah ini luar biasa. Al-Muhim bukan keharusan. Terkait dengan tamu undangan, berapa yang harus diundang? Berapa batasannya? Secara fikih tidak ada batas jumlah tamu undangan. Sedikit atau banyak, labas. Sesuai dengan hajah dan kemampuan. Tapi yang paling penting adalah adanya wali yang hadir, mempelai pria, dan dua saksi yang adil. Kalau walimahnya setelah itu. Setelah akad. Demikian disebutkan dalam Fathul Lajnah Da'imah. Maka kembali kepada kemampuan sahibul hajah. Gitu. Tidak harus memaksakan kehendak. Kemampuan dia seberapa, undang tamu secukupnya. Yang terpenting keluarga inti. Nah, adapun untuk di masa pandemi, barakallahu fikum, ketika ada regulasi dari pemerintah yang membatasi tamu undangan, maka sebagai seorang muslim mentaatinya. Menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Sempat di masa-masa tingginya pandemi kemarin, ada ketentuan pembatasan jumlah tamu undangan. Penuhi. Ya, ketika di gedung-gedung pernikahan, 50% penuhi. Maka dipilih tamu-tamu undangan yang diharapkan. Tapi ketika tidak ada regulasi yang membatasi, bebas saja kita mengundang berapa orang, maka kembali kepada kemampuan masing-masing sahibul hajah. Barakallahu fiik. Kemudian, yang perlu untuk diperhatikan adalah dalam masalah menyuguhkan makanan walimah, tidak diperbolehkan adanya israf dan tabdzir. Maka saya rinci di sini. Karena berkaitan dengan masalah makan dan minum. Ya, diharamkan israf. Yakni melampaui batas. Dan tabdzir. Yakni membuang sia-sia makanan walimah. Maka disiapkan sesuai dengan kebutuhan saja. Allah menegaskan dalam firman-Nya, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Al-A'raf 31. Disebutkan dalam buku-buku tafsir, termasuk dalam kategori israf yang diharamkan adalah 1. Melebihi kadar yang diperlukan. dan rakus dalam makan yang mendapatkan mudharat yang dapat membahayakan tubuh kita. Ini yang sering terjadi dan harus diwaspadai. Apalagi ketika walimahnya masya Allah agak sedikit mewah, sahibul hajah juga lumayan ada kemampuan, makanan berlimpah. Kadang ini yang diundang ini betul-betul memanfaatkan momen dan situasi untuk itu. Udah makan ini, makan itu, masya Allah sampai menggeh-menggeh, sampai nggak bisa nafas, membahayakan tubuhnya, kolesterolnya naik, asam uratnya naik, gula darah naik. Ini nggak boleh ketika itu. Atau yang kedua, berlebihan dalam hal kemewahan pada makanan, minuman, dan pakaian ketika ada acara walimah. Yang serba mewah-mewah. Ya Allah, misalkan menyiapkan semacam es krim, tempat yang tidak begitu besar gitu. Es krim segini yang biasa diberi sama anak-anak kita itu, tapi yang enggak sembarangan, es krim dari Amerika atau es krim dari Australia atau es krim dari Eropa, satu cup gitu tuh, 500.000 harganya. Misal. Ada terlalu berlebihan dalam kemewahan makan dan minum. Dikasih minuman-minuman yang kekini-kinian. Tapi yang berkelas. Minum satu gelas itu mungkin 200.000. Makanan apa gitu. Ini budget untuk walimah mungkin miliaran. Hanya makan dan minum saja. Ada israf. Melampaui batas dari si kemewahan makan dan minumnya. Pakaiannya juga demikian. Di kalangan orang-orang borjois begitu. Untuk acara walimah aja harus seragam, ada macam-macamnya. Itu untuk itu saja, itu bisa miliaran. Ada israf. Atau yang ketiga, melampaui batas halal dengan mengkonsumsi yang haram walaupun sedikit. Ada yang haram di situ, ada la yajuz. Walaupun cuma sedikit, tidak boleh. Itu israf. Ini terkait dengan larang israf. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, Azza wa Jal, tentang tabdhir. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta kamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu antara saudara setan. Kamu jangan tabdhir para mubadzirin, saudaranya setan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya berkata, tabdhir adalah membelanjakan harta pada selain kebenaran. Membelanjakan harta itu perkara yang batil, perkara yang haram. Itu tabdhir. Ini juga dari Ibn Abbas, penasihat demikian. Mujahid rahimahullah menjelaskan, yang artinya seandainya seseorang membelanjakan atau menginfakkan seluruh hartanya dalam perkara kebenaran, maka dia bukan seorang mubazir. Karena perkara kebenaran. Namun seandainya dia hanya menginfakkan satu mut saja, para selain perkara yang benar, namanya tabdir. Ini pendekatan dari Mujahid. Walaupun sedikit, walaupun 1.000 rupiah, walaupun 10.000 rupiah, ketika digunakan selain perkara kebenaran namanya tabdhir. Qatadah rahimahullah juga menjelaskan tabdhir adalah nafkah dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal pada selain kebenaran dan pada perkara kerusakan. Hal tabdhir walaupun cuma sedikit. Itu tidak boleh. Sehingga israf melampaui batas, tabdhir membelanjakan harta untuk perkara yang haram. Apalagi menggabungkan dua-duanya, lebih haram lagi. Termasuk dalam hal ini, israf dan tabdhir pada dekorasi rumah mempelai. Dekorasi tempat walimah. Berlebihan dalam menyiapkan makanan dan suguhan. Dan juga dimasukkan dalam bab ini, berlebihan dalam kemewahan yang disuguhkan, berlebihan dalam pakaian yang disandang pengantin atau kerabat. Demikian disebutkan dalam fatwa Lajnah Daimah dan juga dalam buku-buku tafsir. Tafsir Sa'di, At-Tabari, Bukhari juga yang lainnya. Jangan sampai ada israf dan tabdzir pada walimahnya harus sunnah. Kemudian saya tegaskan di sini mafasid israf. Kerusakan yang muncul dikarenakan israf. Di antaranya adalah pada umumnya terjadi pada orang-orang yang sombong dan membanggakan harta bendanya. Tindakan ini diharamkan dalam Islam. Israf biasanya bergandengan dengan takabur, bangga, ujub, sombong dengan harta benda dia. Israf haram, takabur haram, ujub haram. Israf itu memicu kesombongan, memunculkan keharaman berikutnya. Pada umumnya bertujuan berbangga dengan banyaknya harta dan kemewahan acara. Sifat saling berbangga dalam bab ini juga mazmum, sangat dikecam dalam Islam. Tafakhur, takatsur, tabahi namanya. Israf haram, tabdzir haram, berbangga, tafakhur, tabahi juga haram. Yang ketiga, tidak jarang israf ini menjadi beban bagi sahibul hajah karena gengsi gitu. Beban dia. Dia enggak mampu sesungguhnya, tapi dikarenakan gengsi, dikarenakan berbangga-bangga dengan yang lainnya, karena ketakaburannya, hutang dia. Hutang sekian ratus juta, sekian miliar hanya untuk ini. Ini juga sangat dikecam, barakallahu fikum. Intinya, dalam walimatu sunnah, jangan ada israf, jangan ada tabdzir. Yang juga ditanbih ialah tidak boleh ada kemungkaran apapun sedikit pun di dalam acara walimah. Adalah yajuz. Kemungkaran dalam bentuk apapun diharamkan dalam Islam, baik pada acara walimah atau acara yang lain, kapanpun, dimanapun, dan siapapun pelakunya. Terutama pada acara walimah. Maka saya sebutkan di sini di antara kemungkaran yang sering terjadi pada acara walimah adalah alat musik, nyanyian, lagu-lagu. Tidak jarang yang mendatangkan biduan, biduanita atau artis. Ini juga ditanbih oleh para ulama una dalam fatwa Lajnah Daimah. Kata haram. Musik haram dalam semua keadaan. Juga haram dalam acara walimah. Yang diperbolehkan hanya memukul duf bagi wanita. Itu pun dengan syarat. Satu, hanya boleh bagi wanita, terutama anak-anak. Dia bukan seorang penyanyi atau artis. Hanya duf, alat musik lain yang diperbolehkan. Dan di tempat khusus para wanita, suara mereka tidak terdengar oleh kaum laki-laki. Tidak dikerjakan dalam masjid. Karena kaum masjid. Dan nyanyian tidak mengandung kemungkaran kekejian. Ini ketentuan panjang disebutkan dalam fatwa Nur al-Darb Syabudul Uthaymin. Dan juga fatwa Lajnah Daimah. Duf itu semacam alat pukul biasa. Enggak ada unsur kerincing-kerincingnya. Dia hanya kayak ketika dipukul kayak duk, duk, duk, duk. Ya itu. Semuanya. Nah, gitulah. Jadi, misalkan kayak Tupperware gitu ya. Antum pukul bagian, apa namanya, tutupnya itu. Saya lagi bawa Tupperware ini. Itu aja, enggak ada kerincing-kerincing yang berbunyi macam-macam. Hanya itu dipukul. Jadi itu tak. Duk, duk, duk, duk, duk, duk, duk, gitu. Itu pun bukan laki-laki. Perempuan. Yang masih kecil. Dia bukan artis. bukan penyanyi dan segala macamnya, dan khusus di kalangan wanita. Yang dilafalkan pun juga syair-syair perjuangan, ucapan-ucapan yang baik begitu, bukan kecil. Nah, hanya itu yang diperbolehkan. Perkara kedua yang mungkar, ikhtilat, campur, baur, laki dan wanita yang bukan mahram. Apalagi disertai dengan acara joget-joget, dansa dan alat musik yang di atas. Na'udzubillah. Ikhtilat itu haram. Apalagi dengan joget musik. Lebih haram lagi. Yang ketiga, yang juga terjadi tabarruj, bersolek, berhias bagi kaum wanita, menampakkan aurat bagi kaum wanita. Yang keempat, foto-foto makhluk bernyawa, berselfie-selfie ria, baik itu pengantin, kerabat, atau para hadirin. Ini semuanya diharamkan dengan nasul Quran dan sunnah. Dibahas panjang oleh para ulama. Dan itu sering terjadi. Sehingga harus diantisipasi supaya acara walimah kita, acara yang sunnah, penuh dengan khidmat, meriah, tapi tidak ada kemungkaran padanya. Harus diatur sebelumnya. Setting sebelumnya. Begitu. Yang kelima dari bentuk kemungkaran yang terjadi adalah kedua mempelai atau salah satunya dirias dan ditempatkan di kursi berdampingan. Mereka dilihat oleh para hadirin, para hadirat. Mereka semua bisa melihat pengantinnya. Seringkali dengan tabarruj, bersolek pada perempuannya, dirias pada perempuannya. Sebagian terbuka auratnya. Ada ikhtilat lagi dengan perempuan di dalamnya, bukan mahram. Ini ditanbih dalam fatwa lajnah da'imah la yajuz. Adapun merias mempelai perempuan dengan riasan yang enggak berlebih-lebihan, secukupnya saja. Lalu ditempatkan di kursi khusus di tengah-tengah perempuan saja, enggak ada laki-lakinya. Mempelai perempuan berbusana muslimah, enggak ada masalah. Yang namanya pengantin beda dari yang lainnya gitu. Penampilannya berbeda dari tamu-tamu undangan yang lainnya. Biasa, riasan biasa, tipis, menggunakan busana muslimah, di kalangan muslimah saja, enggak ada masalah. Begitu juga kaum laki-laki. Yang mempelai laki-laki, dia berhias, dandan, lebih tampan, lebih rapi, yang enggak berlebih-lebihan, enggak ada masalah. Ditempatkan di kursi khusus untuk kaum laki-laki. Enggak ada perempuan sama sekali. Dia berbusana muslim, enggak ada masalah. Karena yang satu, pengantin berbagian khusus dari biasanya merupakan hal yang lumrah dalam acara pernikahan. Yang kedua, tidak ada padanya pelanggaran syariat. Tidak umum. Yang penting, perempuan, perempuan, laki-laki, laki-laki. Nah, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pada masalah merias pengantin ini. Ya, mencukur buku alis, mencukur bulu alis atau membentuk bulu alis. Cukur hajibnya dibentuk. Ada haram, ada la yajuz. Atau dengan tato. Atau mewarnai, memanjakan kuku. Dikasih kutek dan semisalnya. Ada la yajuz. Barakulahikum. Untuk yang laki-laki, tidak boleh berhias dengan mencukur jenggot. Atau membuat tato di bagian tubuhnya. Atau memanjakan kukunya, kasih kutek dan segala macam. Ada la yajuz. Riasan-riasan yang mubah, bukan yang melanggar sunnah. Barakallahu. Labas. Kemudian kemungkaran yang keenam yang juga sering terjadi adalah berdansa, berjoget dengan diri musik, apalagi campur bau lagi perempuan, tambah lagi dengan tabarruj, menambahkan aurat. Atau wabah. Yang diperbolehkan pada acara berdansa atau berjoget, hanya pada kaum wanita saja. Ketentuannya, satu, tidak ada laki-laki sama sekali tengah-tengah mereka. Yang kedua, hanya diiringi dengan suara duf. Yang ketiga, suara mereka tidak keluar, enggak kedengaran keluar. Yang keempat, hanya ada pada acara pernikahan saja. Hanya kaum perempuan saja di sana. itu punya ruang khusus sudah mereka. Bukan dengan hingar-bingar musik, bukan. Tapi dengan pukulan duf tadi itu, duk-duk-duk-duk. Tapi mereka senang-senang yang gembira, joget-joget, fobol. Itu tengah-tengah mereka saja. Dan hanya pada acara pernikah. Adapun laki-laki tidak boleh, baik dengan duf atau tamat duf. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan kebolehannya. Demikian di fatwa lajnah da'imah. Mereka memperinci ini semuanya. Termasuk kemungkaran yang terjadi adalah walimah yang hanya khusus mengundang orang-orang kaya tanpa fakir miskin. Tercela itu. Itu adalah walimah yang terjelek. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, syarru ta'am, ta'amul walimah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang dilarang darinya orang yang mendatangi ini miskin dan diundang kepada orang yang enggan, itu orang kaya. Yang miskin yang kepingin datang enggak diundang. Orang kaya yang biasa makan enak enggak mau datang diundang. Ini yang terjelek. Ini disebut dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, bi'sa ta'am ta'amul walimah yud'a ilaihil aghniya'u wa yutrakul masakin. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, diundang kepada orang-orang kaya dan ditinggalkan, tidak diundang orang-orang miskinnya. Ini kemungkaran ini. Maka yang dianjurkan adalah mengundang semua pihak, kerabat, sahabat, yang kaya, yang miskin, akan lebih baik lagi ketika mengundang secara khusus fakir miskin. Demikian disebutkan oleh para ulama kita. Jadi walaupun misalkan kamu orang kaya, kamu orang ternama, pejabat dan segala macam, mengundang orang-orang besar semua, adakan khusus untuk orang-orang miskin. Adakan walimah untuk mereka, undang fakir miskin, undang anak-anak yang piatu, yang lemah-lemah, undang mereka. Untuk keberkahan acara kamu dan sunahnya acara kamu. Mungkin karena posisi kamu kan tidak mungkin menggabungkan orang-orang pejabat-pejabat dengan yang miskin-miskin mungkin. Tapi seharusnya tidak harus demikian. Tunjukkan itu perkara sunnah. Tidak masalah. Di acara walimah kamu yang mengundang orang-orang ternama, orang-orang terkemuka, para pejabat, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat. Adakan situ khusus untuk fakir miskin. Supaya mereka tahu. Walimah yang sunnah mengundang fakir miskin. Agar. Lebih disunnahkan lagi mengundang orang-orang soleh. Yang soleh. Baik yang kaya ataupun yang miskin. Rasul mengatakan dalam hadis, La tusahib illa mu'mina, wa la yakul ta'amaka illa taqi. Engkau jangan bersahabat, melainkan dengan orang yang mukmin, dan janganlah memakan makanan kamu, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kata-kata, wa la yakul ta'amaka illa taqi. Dan jangan memakan makanan kamu, melainkan orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang soleh yang diundang, luar biasa. Ada keberkahan di situ. Hada wabih. Maka, walimatus sunnah, walimah yang di atas sunnah, sangat-sangat perhatian dalam bab ini. Jangan sampai ada satu kemungkaran pun dalam acara walimah tersebut. Diantisipasi acaranya. Wallahul musta'an. Kemudian, disebutkan oleh para ulama bahwasanya walimah itu ada tiga macam. Yang pertama, walimah tu haqqin, walimah yang wajib. Ini menurut sebagian ulama. Dan sunnah mu'akkadah menurut jumhur ulama. Yaitu walimah pada hari pertama. Walimah di hari pertama adalah walimatu haqqin. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah hari pertama. Yang kedua adalah walimatu sunnah. Walimah yang sunnah, itu walimah pada hari kedua. Sebagian ulama, Syekh Shalih Fauzan dalam bukunya Tashilul Ilmam, dan juga Sur'ani sebelumnya dalam bukunya Subulul Salam, memaknakan kata-kata sunnah di sini, walimah sunnah, adalah tariqah. Yang biasa dilakukan masyarakat. bukan sunnah dengan mana sunnah Rasulullah SAW. Artinya, walimah pada hari yang kedua itu kebiasaan masyarakat saja, begitu. Jadi hukumnya mubah, tidak mengapa. Belum sampai tingkatan sunnah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ulama yang lain mengatakan, tidak, itu sunnah Rasul. Walimah sunnah, dihukumi sunnah, bukan semata-mata mubah. Intinya tidak ada masalah. Yang ketiga namanya walimah sum'ah. Walimah yang ingin didengarkan sama orang lain. Ingin dapat pujian, sanjungan orang lain. Walimah ini adalah walimah yang dikerjakan di hari ketiga. Dan yang namanya sum'ah tercatat dalam Islam. Maka dibahas setelah itu, apa hukumnya mengadakan walimah selama 3 hari. Secara umum, hari pertama wajib atau sunnah mu'akkadah. Yang kedua sunnah, ada mengatakan mubah. Yang ketiga sum'ah. Sum'ah tercela. Atau hukum mengadakan walimah selama 3 hari. Sebagian ulama, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, justru berpendapat, walimah selama 3 hari adalah sunnah. Dasar dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, kata yang Anas bin Malik, Nabi SAW menikahi Sofia dan menjadikan pembebasannya dari perbudakan sebagai maharnya. Serta beliau menjadikan walimah yang selama 3 hari. Ini Abi Ya'la dan beliau hasankan isnadnya dalam bukunya Abu Zafaf. Maka ada perbincangan di kalangan para ulama. Dia mengatakan sum'ah itu. Walimah sampai hari ketiga adalah sum'ah. Dia mengatakan justru sunnah. Disunnahkan sampai 3 hari. Tidak ada masalah. Allahu a'lam bishawab yang saya rojikan di sini. Ada perincian ya ikhwan. Yang rajih ada perincian. Yang pertama, walimah selama 3 hari atau lebih tidak diperbolehkan apabila pada kondisi berikut. Pertama, kalau niatnya untuk berbangga-bangga dan sum'ah untuk mendapatkan sanjungan dan pujian. Maka tidak boleh. Atau yang kedua, walimah selama 3 hari atau lebih yang diundang orang yang sama. Yaitu itu aja. Berulang selama 3 hari. Inilah yang dimaksud dalam hadis. Tu'amul walimati awwala yawmin haqqun. Wa tu'amu yawmin tsani sunnatun. Wa tu'amu yawmin tsalits sum'atun. Makanan walimah pada hari pertama adalah hak. Makanan pada hari kedua adalah sunnah. Maka pada hari ketiga adalah sum'ah. Ini datang dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, bin Malik, atau bin Abbas. Semuanya dhaif, tapi ketika dikumpulkan jadi satu menjadi kuat. Dikuatkan oleh Al-Habib bin Hajar, Al-Habib bin Hajar dan punya Fathul Bari, Syekh Shalih Fawad dan punya Tafsir Ilmam. Itu maksudnya. Ketika satu niatannya sum'ah, niatannya berbangga, atau yang kedua orang yang diundang adalah sama. Yang ini enggak boleh, enggak disunahkan. Rincian yang kedua. Walimah selama 3 hari atau lebih diperbolehkan dengan ketentuan. Satu, bukan untuk berbangga atau sum'ah. Dua, yang diundang pada hari kedua atau setelahnya berbeda dengan yang diundang pada hari pertama. Hari pertama kerabat inti, keluarga inti. Hari kedua kerabat umum, hari ketiga teman dan sejawat. Enggak ada masalah. Tujuannya supaya semua pihak diundang, namun tidak mungkin dikerjakan di hari yang sama, sehingga dikerjakan dalam beberapa hari. Adalah bes, ada masalah. Inilah kemungkinan maksud dari tindakan sebagian salaf yang mengadakan walimah bahkan selama sepekan. Itu ada asarnya. Jadi Hafsah bintu Sirin mengatakan, yang artinya tatkala ayahku menikah, Sirin, beliau mengundang para sahabat selama 7 hari. Disebut dalam lafadzannya 8 hari. Ini disebutkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang membolehkan walimah selama 7 hari. Dengan alasan satu, hadis yang melarang walimah pada hari ketiga menurut beliau tidak sahih. Yang kedua, lafaz hadis. Nah, masalah walimah mutlak. Tidak ada yang membatasi 2 atau 3 hari. Yang ketiga, adanya amal salaf yang mengadakan walimah selama 7 hari. Intinya, dirinci tadi. Kalau tujuannya sum'ah, berbangga-bangga, tidak boleh. Undangannya sama, tidak boleh. Tapi kalau tujuannya bukan untuk sum'ah, bukan untuk berbangga-bangga, yang diundang berbeda-beda, tidak mungkin disatukan dalam 1 hari, labas. Barakallahu fikum. Dan itu semua kembali kepada kemampuan, siapa? Kemampuan sahibul hajah. Maka saya sertakan di situ, bagaimana hukumnya sumbangan walimah. Panjang, dawa, walimah 3 hari, walimah 7 hari, ada duitnya apa? Tidak ini. Tidak ada sih. Kif kalau sumbangan. Dianjurkan bagi orang-orang yang mampu memberi sumbang sih untuk membantu mempersiapkan dalam mengatakan walimah pernikahannya. Tidak masalah. Sebagaimana pada walimahnya Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sofia, beliau bersabda, "Man kana indahu syai' falyaji' bih." Siapa saja yang memiliki sesuatu, maka hendaklah dia datangkan. Dibentangkan kain, ada yang datang membawa susu kering, ada yang datang membawa kurma, ada pula yang membawa minyak samin. Kemudian dibikin makan dari bahan-bahan tersebut. Mereka memakannya dan minum dari air yang menggenang bekas air hujan. Itulah walimah beliau ketika itu, ketika menikah dengan Sofyan Tuhayyai. Intinya apa? Pada kata-kata, "Man kana indahu syai' falyaji' bih." Yang punya sesuatu, silakan dia datangkan. Tidak ada masalah. Orang-orang di sekitarnya memberikan sumbangan. Dah, anak nyumbang beras ya, anak nyumbang ini ya. Tapi itu lillahi ta'ala. Jangan dihitung hutang. Ini setan ini dikarenakan di sebagian tempat ada sumbang sih, tapi dihitung hutang. Artinya apa? Ada catatannya gitu. Fulan, beras kintal. Fulan, tahu sekian. Tulisi. Nanti begitu dia punya acara, dikembalikan. Itu bukan keharusan. Yang ada lillahi ta'ala menyumbang acara orang yang mau menikah. Apalagi dia tidak punya kemampuan mengadakan walimahan. Yang sekitarnya menyumbang ada masalah. Tahun begitu. Adahua. Lillahi ta'ala ya. Jangan dihitung. Ketika nanti kamu mengadakan walimah, tidak harus mengembalikan apa yang kamu sumbang kemarin. Lillahi ta'ala. Cari pahalanya. Terus bagaimana kalau patungan keluarga untuk mengadakan acara walimah? Tidak ada masalah. Diperbolehkan bagi kerabat, anggota keluarga, patungan untuk menggelar acara walimah. Saudara mereka yang menikah. Termasuk ta'awun al-birri wa taqwa. Begitu pula sahabat atau masyarakat yang memberi sejumlah uang, namanya buhuh istilah Jawa, kepada sahibul hajah. Lalu dicatat. Ketika ada pihak lain dari sahabatnya atau masyarakatnya mengadakan acara, maka sahibul hajah itu juga memberikan sejumlah yang sama atau lebih. Yang ini dengan syarat. Dengan persyaratan. Ketika sahibul hajah memerlukan bantuan, maka bantu dia. Bantuan atau sumbangan tersebut sifatnya sukarela, tabarru', dan bukan paksaan, bukan ijbar. Bantuan atau sumbangan tersebut bersifat ta'awun, bukan sebuah pinjaman hutang yang harus dibayar lebih sebab itu adalah riba. Demikian disebutkan dalam fatwa Lajnah Da'imah dan fatwa Nu'ar Dar. Di ini yang ada masalah. Mosa, teman relasi semua masyarakat, mau ngasih uang, kayak mau ngasih kado, silakan. Yang penting itu sukarela. Ketika nanti dicatat untuk memberikan kepada orang tadi ketika dia punya acara, juga enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Selama itu bukan sebagai akad utang piutang yang dibayar lebih. Ada riba. Sehingga memang adat sebagai masyarakat perlu diluruskan. Supaya benar, tidak melanggar syariat. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Cukup banyak masalah yang kita angkat pada pembahasan kali ini. Ini semua terkait dengan masalah ahkamul walimah. Ada pun setelahnya terkait dengan undangan walimah. Ini akan dibahas khusus ikhwan. Karena cukup panjang pembahasannya, masalah undangan, segala macam. Kemudian masalah makan, segala macam ini cukup panjang. Akan dikaji insyaAllah ta'ala. pada pembahasan pertemuan berikutnya. Undangan walimah. Undangan walimah dengan bimbingan sunnah. InsyaAllah. Sementara cukup. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. طيب ketika akad nanti orang tua memerintahkan saya untuk memakai jas agar katanya nampak lebih patut, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Jas itu bukan tasyabu ya, akhi. Perkara yang umum digunakan oleh semua pihak, enggak ada masalah. Ada jas khusus untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Tapi perempuan enggak pakai jas. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau dasi itu ada pembahasan sehingga saya. Jas tidak ada masalah. Masih kita di Yaman pakai jas. Dan mereka punya jas yang agak panjang, selutut biasanya mereka. Dikenal dengan jasnya Masyaikh. Labas. Dia lebih ganteng, lebih patut. Kalau misalkan Ahlus Sunnah menggunakan jubah, jas, imamah. Ya salah. Allah mubarik. Semoga diberi keberkahan dan kemudahan pada acara pernikahan nanti. Tuh. Ini pertanyaannya bukan. Alhamdulillah untuk walimah sampai sekarang syar'i Ustaz di beberapa tahun yang silam. Namun si istri ini sekarang harus berpisah dengan suaminya. Kan telah wafat suaminya. Ya berpisah selamanya. Jadi pertanyaannya bagaimana hukumnya istri rindu kepada suaminya. Lantas ziarah ke makam suaminya saat tiba-tiba kangen. Namun istri dalam masa iddah. Bukan ke masa iddah ini suami sedang keluar rumah. Sebab jarak makam dan rumah lumayan jauh harus ditempuh dengan sepeda motor. Dua hal yang dibahas sekarang. Yang pertama, hukum perempuan ziarah kubur. Ini dibahas panjang oleh para ulama yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tapi yang tepat insya Allah adalah larangan ketika sering-sering ziarah kubur. Jawarat, itu yang diperbolehkan. Atau pada saat terjadi hal yang diinginkan. Jadi ahsan enggak, doakan dari jauh saja. Yang kedua terkait dengan masa iddahnya. Masa iddah di rumah, tidak boleh kemana-mana. Semua hajatnya, semua keperluannya dipenuhi oleh walinya. Kecuali kondisinya sangat darurat. Untuk urusan hari-hari dia, makan minumnya. Tidak ada yang urusi, tidak ada yang menyiapkan, tidak ada yang mengadakan. Misalkan dia kondisinya demikian, maka dia diperbolehkan untuk keluar. Baik lagi, sekedar untuk hayat pribadi dan anak dia saja. Tapi kalau untuk ziarah makam, tidak. Bukan termasuk uzur keluar rumah di masa iddah. Barakallah. Ya, doakan kebaikan untuk sang suami. Semoga suami mendapatkan tempat yang layak di sana. Termasuk ahlu jannah. Diampuni semua dosa-dosa. Dinaikkan martabat dan derajatnya. Doa semoga isi qomah juga. Sehingga bisa berjumpa kembali di sana. Di surganya Allah Azza wa Jalla. Namanya pasutri dunia akhirat. Nah, itu bukan berarti rindu dengan suami itu enggak boleh menikah lagi loh ya. Tidak ada masalah ketika dia sudah sama Saida, masih muda, belum terlalu tua, anak-anak ada, terus ada yang ngayomi dia. Itu bukan sebagai halangan begitu untuk menikah lagi. Enggak ada halangan. Silakan menikah kembali. Nah, barakallah. Bagaimana hukumnya nazar tanpa mahram? Waduh. Ini sudah dibahas kemarin pembahasan masalah nazar. Cukup panjang kemarin ya. Tidak. Jangan demikian keadaannya. Mengundang fitnah. Barakallahu'alaikum. Silakan dibaca kembali pembahasan masalah nazar. Saya pernah baca kalau ari-ari bayi tidak boleh tanam di rumah. Lalu ari-ari yang pernah ditanam itu diwadahi kendi atau keresek. Setelah diambil, air tersebut sudah enggak ada. Apakah betul itu dimakan sama jin? Khurafat ya. Ari-ari itu bagiannya manusia, ditanam. Ditanam tempat yang bersih. Enggak mau dimanapun enggak ada masalah. Enggak harus dikasih kendi. Langsung tanam supaya cepat larut. Kalau keresek nanti dia akan tetap jadi bau nanti. Tetap apa namanya ditanam sebagai makam menanam jasadnya manusia sudah dikubur ya, ditanam ke dalam kubur selesai tempat yang bersih para konfiku tidak ada masalah yang penting tempat yang bersih. Adapun ini semua adalah khurafatnya masyarakat. Apakah boleh ketika walimatul urus menyanyikan mutalaq Quran atau syair? Syair-syair yang mubah lah bas. Bedakan antara syair dengan anasyid-anasyid yang menyimpang itu. Biasanya menggunakan nadhoman-nadhoman tajwid atau nadhoman mustalah atau apa gitu. Baca-baca buku nadhoman ini ada sedikit intonasi lagunya adalah bas. Mutalaq Quran ketika belum dimulai acaranya. Yang penting didengarkan. Selesai acara dimatikan. Karena Al-Quran di setel atau didengarkan. Jadi kalau di setel Al-Quran orang ramai ngomong sendiri-sendiri, ahsan jangan. Dikarenakan maksud dan tujuannya tidak tercapai. Nah. Afan Ustaz mohon nasihatnya. Saya berniat menikahi wanita yang baru mulai mempelajari masalah salaf. Orang tuanya tentu orang awam, Ustaz. Pastinya jika dilaksanakan akad walimah dimasukkan walimah nanti pasti ada acara muslim dan istirahatnya. Bagaimana Ustaz? Tadi sebelumnya harus diperjelas. Kalau memang harus menikah dengan akhwat ini, disetting sebelumnya, sampaikan segala sesuatunya. Ada perjuangan menyampaikan sesuatu, perjuangan menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu kepada semua pihak, semua anggota keluarga. Supaya mereka memahami dan bisa mengadakan akad dan walimah dengan bimbingan sunnah. Perjuangan dulu ya, Aki. Sampaikan. Semoga dikasih kemudahan. Barakallahu. Ketika walimah umumnya mempelai mengharapkan amplop Ustaz, apakah meminta-minta yang dilarang? Kalau harapan dalam hati sih urusan dia ya. Kalau misalkan dia meminta langsung, kalau misalkan dia memang membutuhkan, labas, ajakan ta'awun. Nanti Rasul meminta tadi. Yang punya sesuatu bawa kemari. Gitu. Namanya hasungan untuk membantu. Itu ketika betul-betul tidak mampu. Labas. Tapi afbolnya ya jangan. Sudah kamu memang menyediakan dana untuk walimah. Adakan walimah semampu kamu. Sudah. Niatan kamu untuk memberi makan mereka yang datang. Dikasih, alhamdulillah juga tidak ada masalah. Jangan banyak berharap. Jika seorang ikhwan ingin menikahi akhwat yang dia inginkan, ikhwannya pun sudah condong kepada akhwat tersebut karena manhajnya bagus, agamanya bagus. Namun dari pihak keluarga ikhwan tidak menyetujuinya, hanya karena soal jarak akhwat yang jauh. Apakah ikhwan tersebut boleh tidak menuruti atau membantah keluarganya? Jangan ya, akhi. Apalagi orang tua yang melarang, jangan. Maka bagaimana caranya? Berjuanglah terlebih dahulu. Semua ada perjuangannya untuk mendapatkan sesuatu yang ideal itu. Ada perjuangan gitu loh. Jangan terburu-buru. Komunikasi dengan pihak keluarga, orang tua, terkait dengan masalah ini. Antum sampaikan bahwasanya ini yang menurut saya yang cocok, yang terbaik bagi saya. Jarak jauh insya Allah enggak mempengaruhi. Insya Allah akan tetap bakti sama orang tua, silaturahim dan segala macamnya. Disampaikan terlebih dahulu. Ketika berhasil, alhamdulillah. Tapi ketika orang tua mengotot, tidak. Abi enggak ridho, Umi enggak ridho. Ya sudah, dari akhwat yang lain. Masih banyak akhwat di muka bumi. Masih banyak akhwat salafi yang baik di muka bumi. Cari yang lain. Pernikahan kamu itu direstu, direstu sama orang tua. Agar. Wow. Bagaimana jika pada acara akad tersebut ada mantra-mantra bukhul-bukhul? Ya jangan rewang pada acara tersebut ya. Sebisa mungkin dihindari. Dikam perkara yang sangat mungkar. Allahul musta'an. Datang sebelumnya atau setelah acara. Jangan pas ada acara yang ada seperti itu. Lu. Kebiasaan tempat kami yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan walimah justru pihak perempuan. Bagaimana caranya menyampaikan kepada pihak laki-laki? Kalau disampaikan, pihak perempuan khawatir dicap jelek. Gitu. Itu pentingnya belajar agama. Nah, kalau pihak perempuannya ikhsan ridho, tidak ada masalah sih. Tidak ada masalah. Tapi kalau merasa keberatan, sampaikan baik-baik. Mohon maaf, kami tidak ada kemampuan. Dan mohon maaf juga secara sunnah Rasul, sesungguhnya walimah itu laki-laki yang bertanggung jawab. Tempat acara bisa di kami, bisa di laki-laki, bisa di tempat yang disepakati kedua belah pihak. Sebagai apa adanya. Kadang agak pahit, cuma harus dimasyhurkan ini semua. Gitu loh. Walimah itu biayanya laki-laki. Tempatnya bisa tempatnya perempuan. Tapi kalau perempuan tadi ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada masalah. Barulah. Apa ini enggak paham saya. Ketika resepsi biasa pakai riasan, apa boleh pakai riasan diterangkan tadi dalam kitab. Saya sebutkan tadi rincian terkait dengan masalah riasan-riasan yang ada. Wallahu a'lamis shawab. Yang selebihnya mohon maaf tidak bisa dijawab. Semoga manfaat, semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada para ikhwah-ikhwah kita, akhwat-akhwat kita yang hendak menikah, supaya diberi kemudahan dalam pernikahan mereka, pernikahan yang sah, pernikahan yang syar'i, walimah yang sunnah, barokah keluarganya, rumah tangganya, barokah fi dunia, barokah fi din, barokah fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.